Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan al, dan kemarin terakhir kita mengambil jenis apa dari al? Indang adik. Lita'rifil jins. Tayyib, maksudnya apa ini al lita'rifil jins? Nah, yaitu yang masuk pada nakirah dan memberikan faedah makna jenis saja, tanpa apa? Tanpa memberikan faedah apa? Ahdiyah. Dalam artian tidak berhubungan dengan individu-individu yang tergabung dalam jenis itu. Nah, dan istilah lain untuk al ini apa namanya? Apa Zaid? Al-libayanil mahiyah juga. Al apa? Libayanil haqiqah, sama. Nah, libayanil mahiyah atau libayanil haqiqah. Naam. Ta'an li ta'rifil jins. Baik. Juga dengan al jinsiyah juga. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada jenis berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, wa amma allati lil istighraq fa'ala kismain, li'anna al istighraqa imma an yakuna bi'atibari haqiqatil afrad aw bi'atibari sifatil afrad. Sekarang al lil istighraq, dan ini khanifillah penting karena termasuk dalam membahas sighah umum khanifillah. Al-istighraqiyah nanti dalam pembahasan usulul fiqh. Nah, ini masuk dalam sighah umum. Makanya pahami dengan baik. Wa sumiyat istighraqiyah li'annaha tadullu 'ala anna al-ma'na yastaghriqu jami' afradil jins. Nah, dinamakan dengan istighraqiyah dikarenakan apa? Al tersebut menunjukkan atas suatu makna yang apa? Yastaghriqu jami'a afradil jins. Yaitu apa? Menenggelamkan, yaitu ibaratnya menenggelamkan semua apa? Individu-individu yang tergabung dalam jenis itu. Dalam artian mencakup semuanya. Makanya dinamakan istighraqiyah. Yaitu mencakup semua individu yang tercakup dalam jenis tadi. Makanya sebagian ulama ikhwan fillah memasukkan al-istighraqiyah masuk dalam al-jinsiyah. Yang kemudian al-jinsiyah dibagi lagi libayanil mahiyah atau libayanil haqiqah, kemudian apa? Istighraqiyah. Jadi jangan bingung. Karena dulu pernah juga karena perbedaan istilah ini sehingga menimbulkan sedikit sedikit kerancuan ketika Syekh Hasan Habibullah taala dulu menghadirah. Antum ikut enggak? Ketika saya menerjemahkan, kemudian ada yang protes karena Syekh Hasan mengatakan pada wal asri innal insana lafi khusr. Ya, al insan, al di sini al jinsiyah, memiliki makna apa? Istighraq, yaitu mencakup semuanya. Nah, yang mendengar ya, dia sudah mengajar nahwu juga. Oh, enggak, saya al jinsiyah bukan itu, dibawa kepada mahiyah ya. Tayyib libayanil mahiyah atau libayanil haqiqah, sehingga lumayan lama karena terjadi apa miskomunikasi. Akhirnya saya bawakan nam tayyib mughni saat itu. Alhamdulillah pas saya membawa apa mukhtasar mughni. Nah, untuk nam menjelaskan istilah. Ya, perbedaan istilah terkadang memang apa? Membikin nam salah paham. Tayyib, karena sebagian menamakan jinsiyah umum ikhwan fillah, jinsiyah masuk padanya istighraqiyah. Jadi jangan bingung nantinya. Tayyib. Nah, dinamakan istighraqiyah sekarang. Nah, untuk mencakup semua apa individu-individu yang tergabung dalam jenis tersebut. ay yuhitu bi afradihi ihatatan syamilatan haqiqah au yastaghriqu sifatil jins au sifatan min sifatil jinsi ala sabilil majazi wal mubalaghah. Nah, yaitu maksudnya Fanifila, dia melingkupi semua individu, nah, dengan apa? Pelingkupan yang mencakup secara hakiki. Berbeda dengan apa? Nah, kemarin li ta'rifil jins atau na'am li bayanil mahiyah. Dia tidak mencakup individunya, ya tidak. Cuman na'am jenis itu, nah, memang kondisinya demikian, misalnya ar-rijalu apa? Atau ar-rajulu afdalu minal mar'ah, misalnya. Itu jelas. Namanya jenis laki-laki yang lebih utama daripada jenis perempuan. Tapi kalau ini tidak semuanya berarti. Semuanya tercakup dalam apa? Dalam apa yang diberi dengan al tadi. Ai au yastaghriqu sifatil jins atau yang mencakup semua sifat-sifat jenis. Atau sifat dari sifat-sifat jenis ala sabilil majazi wal mubalaghah. Nah, secara majas dan untuk mubalaghah berlebih-lebihan. Wa alamatuha, sekarang alamatnya an yasihal istithna min madkhuliha. Nah, alamatnya yaitu nah bisa benar untuk dikecualikan dari apa sesuatu yang dimasuki al min madkhuliha ai madkhuli al, yaitu kata yang kemasukan al. Kata yang kemasukan al ini bisa dikecualikan darinya sesuatu. Jadi, contohnya, nahwu innal insana lafi khusrin, ya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Tayib, sungguhnya semua manusia, al di sini al apa? Istilahnya ini mencakup semuanya, semua manusia itu lafi khusrin, berada pada kerugian. Ya, berada pada kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini pengecualian dari apa? Dari al-insan, ya tidak? Dari al-insan. Tayyib. Walahu, dan juga contohnya Zaidun ar-rajulu illa fi syuja'ah. Maksudnya bagaimana ini? Zaidun ar-rajulu illa fi syuja'ah. Zaidun itu betul-betul laki kecuali dalam masalah apa? Masalah keberanian, dia pengecut. Ini bukan laki-laki. Nah, maksudnya apa? Semua sifat-sifat kelelakian ada pada rajul kecuali sifat suja'ah. Padahal ini sifat yang harus paling menonjol, ya. Nah, laki-laki kok pengecut? Misalnya. Wa minal alamati aydha an yasihha na'tuhu bil jama'. Ya, benarnya untuk diberi pensifatan dengan jama'. Nahu qawlihi ta'ala awi tifli alladhi lam yadharu ala awratin nisa. Naam. Taib. Awi tifli alladhi lam yadharu ala awratin nisa. Mana ini yang menunjukkan apa? Lil jins atau al-istighraqiyah. At-tifl yaitu naam jami'ut tifl. Naam. Au jami'at tifl alladhi lam yadharu ala auratin nisa, yaitu semua anak-anak yang mereka belum mengetahui aurat-aurat wanita. Belum tahu mana yang aurat, mana yang bukan. Ini al-istighraqiyah. Yang nanti juga akan disebutkan oleh Ibnu Hisham dobitnya, yaitu bisa diganti dengan kata kul. Taib. Dikatakan oleh beliau, wa amallati lil istighraq fa ala qismain. Naam, terbagi menjadi dua. Taim, imma an yakuna bi i'tibari haqiqatil afrad aw bi i'tibari sifatil afrad. Kemungkinannya, naam, taim, dia dari sisi hakikat afradnya, hakikat individu yang naam tergabung dalam kata yang kemasukan al tadi, atau bi'tibari sifatil afrad, dilihat dari sifatnya. Fal awal contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Perhatikan contoh yang na'am haqiqatil afrad Wa khuliqal insanu dha'ifa ay kullu wahidin min jinsil insani dha'if. Semua ikhwanifillah, masing-masing dari jenis manusia itu adalah dha'if. Asalnya semuanya dha'if. Sedangkan bi'tibari sifatil afrad, dilihat dari sifat-sifat yang terkandung dalam apa? Sesuatu yang kemasukan al. Contohnya wa tsanika qaulika antar rajulu. Ay al-jami' li sifatir rijali al-mahmuda. Al-jami' li sifatir rijali al-mahmuda, yaitu yang menggabungkan semua sifat-sifat lelaki yang bagus. Makanya tadi bisa dikemasukan apa? Kemasukan istisna. Taib antar rajulu illa fil karam misalnya. Antar rajulu illa fil karam, engkau seorang laki-laki, yaitu tergabung semuanya sifat-sifat laki-laki kecuali dalam kedermawanan. Cetil, pelit misalnya. Ini kan sifat perempuan. Namanya laki-laki ya harus punya sifat karam, punya sifat kedermawanan. Ini contoh. Wadhabitul ula an yasihha hululu kulli mahallaha ala jihatil haqiqah. Dhabit yang pertama yaitu untuk apa? Haqiqatil afrad. Bisa termasuki kata kul. Pada tempat al. Secara hakiki. Fa innahu law qila wa khuliqa kullu insanin dha'ifan la sahha dhalika ala jihatil haqiqah. Sebab seandainya dikatakan khuliqa kullu insanin dha'ifan, semua manusia diciptakan dalam kondisi apa? Lemah, ya kan? Maka benar dhaif secara hakikat. Karena kita semuanya tidak ada yang enggak lemah, ya tidak. Sekarang dhabitu tsaniyah, dhabit yang kedua. An yasihha hululu kulli mahallaha ala jihatil majaz. Ya bisa masuknya kul pada tempatnya secara majaz. Fa innahu law qila anta kullu rajulin la sahha dhalika ala jihatil mubalaghah. Ini benar, tapi dari sisi apa? Berlebih-lebihan. Kama qala alaihi salatu wasalam kullu saydi fi jawfil fara. Kullu saydi fi jawfil fara. Maksudnya apa ini? Yaitu semua hewan-hewan buruan ini semuanya apa? Berada di mulut al-fara. Ini adalah apa? Suatu ungkapan ikhwan fillah bahwasanya semua yang diburu oleh orang itu kalah semua dengan hasil buruanku atau dengan hasil buruan orang itu. Maksud kullu saydi fi jawfil fara. Dikeluarkan hadits ini rawahu Rumah Murzi fil Amsal min jihati Ibnu Uyainah an Wa'il ibn Abi Dawud An-Nasr ibn Asim Al-Laitsi. Adina Rasul sallallahu alaihi wasallam li Quraisy wa akhara Abu Sufyan thumma adina lah. Faqala ma kitta an ta'dana li hatta kitta an ta'dana li hijaratil jalhamataini qabli. Faqala ma anta wa dhaka ya Abu Sufyan innama anta kama qala al-awwal wa dhakara. Wa sanaduhu jayyid lakinnahu mursal. Bagus tapi mursal. Taib. Dan farah ikhanifillah yaitu himarul wahsh. Yang dimaksud dengan farah adalah apa? Himarul wahsh. Keledai apa? Keledai liar. Dan ini adalah buruan yang paling disukai ikhanifillah. Asalnya, asal permisalan ini wa asruha dal kalam li rajulin a'rabi kharaja yastadu ma'ruf qatin lah. Asalnya adalah seorang laki-laki Arabi, ya Badui. Dia keluar untuk apa? Berburu bersama dengan teman-temannya. Fasada himar wahsyin. Kemudian dia apa? Dia berburu himar wahsyi. Wasada ahaduhum arnaban wal akhar dhabyan. Kemudian salah seorang dari mereka cuma dapatnya kelinci. Yang lainnya dapatnya apa? Dob, ya, dapatnya biawak. Fasyara'a yatatawalani alaihi. Kemudian keduanya apa? Mulai bergaya. Aku dapat kelinci. Aku dapat apa? Dob. Taib. Faqala musalliyan nafsah. Kemudian dia mengatakan untuk menghibur dirinya. Kullu saydi fi jawfil fara ay ma indi yastamilu li'azmihi ala ma indakum. Maksudnya semua hewan buruan kalian itu bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam perut, naam, hewan buruanku. Jangan kalian bergaya. Nah, maksudnya itu untuk permisalan, yaitu semua yang dibawa orang itu kalah dengan yang aku bawa. Ini. Karena besarnya. Kemudian ini menjadi apa? Permisalan yang masyhur ikhwan fillah. Taib. Wasthahara matalan fi kulli syai'in hawan li ghairihi. Ya. Masyhur untuk apa? Permisalan semua perkara yang apa? Mencakup perkara lain. Mencakup perkara lain. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia dapat mencakup perkara-perkara yang dibuat atau dibawa oleh orang lain. Kullu syai'in fi jawfil farah. Nah, maka kata kullu sayyidin ini maksudnya apa? Kullu na'am kullu sayyidi di sini na'am untuk apa? Bi'tibari sifatil afrad dari hisi mubalaghahnya tidak. Karena enggak semuanya kemudian semua buruan masuk ke dalam apa? Perutnya enggak. Alhamdulillah. Wa qawlu syair laisa 'ala Allahi bi mustankarin an yajma'a 'alama fi wahidi. Laisa 'ala Allahi bi mustankarin an yajma'a 'alama fi wahidi. Bait ini milik Abi Nawas. Naam. Taib. Yang ditulis untuk Harun Ar-Rasyid. Dalam keadaan dia naam memuji Al-Fadl ibn Rabi'ah. Yang disebutkan di sini ikhwan fillah. Naam. Bait-bait sebelumnya sebelum mengatakan di sini laisa 'ala Allahi bi mustankari. Taib. Qul li Harun Imamil Huda inda ihtifalil majlisil hasyidi. Nasihatul Fadli wa isfaquhu. أخلى له وجهك من حاسدي بصادق الطاعة ديانها وواحد الغائب والشاهد أنت على ما بك من قدرة ما أنت مثل الفضل بالواجد أوحده الله فما مثله لطالب ذاك ولا ناشد وليس على الله بمستنكر أن يسمع العالم في واحد. Allah tidak diingkari seandainya mengumpulkan semua alam ini pada satu orang saja. Nah, ini mubalaghah dalam apa? Dalam memuji. Baik. Ini al-istighraqiyah diingat-ingat ikhwan fillah terbagi menjadi dua jenis. Nah, bi'tibar haqiqatil afrad dan bi'tibari sifatil afrad. Dan yang paling banyak penggunaannya dalam nas yang pertama, maka diingat-ingat dan dipahami dhabitnya. Naktabi bihadza. Subhanallah.